Mitra Bisnis, pembaca Kompas menulis dirinya resah dengan perilaku kendaraan roda 2 yang sangat semena-mena dan tidak menaati peraturan. Dia mengatakan, semakin banyak motor yang melawan arus menerobos lampu merah, tapi seolah-olah tidak ditindak. Bahkan katanya, perilaku seperti ini juga sudah menular ke mobil. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis dan presenter Olga Lydia. Mbak Olga, bagaimana komentar Anda melihat kondisi ini? Sebetulnya memang disiplin harus ditegakkan gitu. Katakan contoh jalan Ciputat Raya yang satu arah ya. Pertama-tama hanya ada 1-2 motor yang melawan arah dan itu dia melipir sebelah kiri jalan. Jadi kalau berlawanan dia sebelah kanan gitu ya, seperti jalan dua arah lah gitu. Tapi semakin lama semakin banyak dan tidak ditindak sama sekali. Kemudian kalau ditindak kan jadi ya makin menjadi-jadi, akhirnya sebelah kiri jalan juga. Jadi bisa dibayangkan jalan di kota saya nggak ngerti itu pola berpikirnya bagaimana. Yang satu arah itu di tengah-tengah, yang di kanan dan di kiri jalan bisa ada motor yang lewat berlawanan arah. Dan di kanan dan di kiri tidak hebatnya lagi, ini dalam tanda kutip ya kehebatannya, yang melawan arah tidak hanya lewat kiri aja gitu, tapi juga kanan-kiri. Jadi kita kayak dilapis gitu sama motor-motor itu. Dan menurut saya ini sangat berbahaya sekali. Dan akhirnya memang menjadi-jadi sekali. Dan di depan rumah kawan saya waktu itu, jalannya sudah dua arah, tidak ramai, tapi ada juga motor yang jalan di sebelah kanan. Jadi berhadapan dengan mobil saya. Ini nggak habis pikir gitu. Maksudnya, ini ada apa sih gitu? Apa mereka merasa seperti apa ya, bisa jalan sembarangan begitu aja gitu? Padahal di luar negeri, jalan kaki aja nggak bisa sembarangan gitu loh. Ini tapi udah dengan kendaraan, bermotor pula, itu sembarangan. Dan bahkan saya pernah melihat juga serombongan anak-anak kecil asli itu nggak mungkin sudah 17 tahun. Saya yakin betul gitu. Dan kira-kira satu tim bola gitu, tidak ada yang mengenakan helm, kecuali ada dua orang yang pakai helm. Saya nggak ngerti ini fenomena apa, tapi terus terang saja menurut saya ini karena awalnya sudah tidak pernah ditindak. Akhirnya menjadi-jadi gitu. Kenapa harus taat kalau misalnya nggak taat pun tidak ada sanksinya gitu. Dan ini merepotkan karena tidak ada satu orang pun ingin menabrak atau mencelakakan orang lain gitu. Kalau orang itu sakit jiwa gitu. Ini bukan masalah siapa salah siapa gitu. Sungguh tidak enak kalau misalnya kita melukai orang lain, itu kan intinya gitu. Tapi masalah orangnya yang mempunyai risiko untuk terluka lebih parah, tampaknya tidak sadar hal itu gitu. Itu kan repot ya. Mobil dengan motor tentunya lebih berbahaya yang naik motor kan gitu. Tapi mereka bukannya lebih berhati-hati dari yang naik mobil, justru malah lebih serampangan gitu. Tapi bagaimana Mbak, jika dikaitkan dengan kondisi macet dan padatnya Jakarta, di mana semua orang juga ingin cepat sampai tujuan? Masalahnya sih ya, mau selamat apa enggak gitu, mau nyampe kemana nih, ke rumah sakit atau ke rumah? Ini yang menjadi masalah, mau cepat sampai kemana gitu ya, itu pertanyaannya pertama. Kedua, memang masalah kemacetan itu memang parah gitu loh. Ya ini kenyataannya, apa boleh buat gitu loh. Kalau misalnya kita menghalalkan cara-cara seperti melawan arah, ya risikonya besar dan itu bisa mencelakakan orang lain loh. Karena ya gimana ya, menurut saya secara akal sehat saja itu udah berbahaya. Oke, kalau misalnya melawan arah, kalau nggak pakai helm, kalau anak-anak kecil, saya nggak paham dengan orang tuanya apa nggak sayang sama anaknya. Bagaimana Mbak Olga melihat penegakan hukum terkait pelanggaran ini? Ya, saya nggak ngelihat penegakan hukum itu ada terus, Kang. Saya lewat jalan Ciputat Raya, tidak pernah ada yang ditilang. Saya ngelihat bahwa mungkin alasan polisinya mereka juga udah capek ya. Saya juga nggak ngerti gitu. Cuman, ya saya nggak melihat ada yang ditindak gitu sepanjang ini. Dan memang betul, konyolnya, kemudian ada mobil yang juga balik arah. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah, Mbak? Yang pemerintah lakukan tentunya penegakan hukum, itu bagian mereka, dan kemudian sosialisasi gitu. Dan ya tugas media juga, tugas kita semua gitu, untuk inilah meningkatkan harkat hidup kita dengan menganggap keselamatan itu penting gitu. Karena keselamatan itu penting, dan itu meningkatkan harkat kita gitu, status kita tuh naik kalau kita memperhatikan keselamatan gitu. Kalau orang nggak memperhatikan keselamatan kan tandanya dia menganggap jiwanya murah sekali. Ya memang ya harus sosialisasi dan ya inilah, mari kita sama-sama hargai diri kita juga, jangan sampai kita celaka gitu, yang paling penting kan. Demikian artis dan presenter Olga Lydia, saya Wendy Lim.